dani nek kawin ojo kesusu. Nanging kowe ora krungu opo orang gugu. Iki akibat desa iki bojomu mlayu. Amarga ora bisa nrimo abote sanggamu. Ngalon itu nyetan ngulon golek utang dinggo mangan. Mergo sak tenane kowe durung siap omah-omahan. Makane rungokno nek wong tuamu ngomong. Ojo wae ngegas kenceng jebul remu kuwi dong.